Apa gunanya air najis setelah serta gimana caranya pengobatan Islam bisa diterima masyarakat? Air najis itu sebenarnya air difusi. Jadi gini teman-teman, Anda bayangkan tadi ada lihat buah gitu ya. Dia dari satu proses namanya difusi. Jadi Nabi itu udah ngerjakan sesuatu yang memang saat itu memang orang gak paham itu apa. Kita dulu pernah mengenal namanya difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi dari pekat ke kurang pekat. Itu difusi. Kebalikannya osmosis. Maka kalau saya boleh ngomong sama sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau Anda mau makan buah, contoh makan buah semangka. Semangka itu kalau boleh saya katakan makan semuanya, bijinya, kulitnya semua dimakan. Kenapa? Karena penuh dengan antioksidan di sana. Mulai dari kulit hijaunya itu ada kolagennya, putihnya, semua. Bahkan semangka itu salah satu buah yang amat sangat rendah kalori. Jadi Anda makan semangka satu sekitar 400-an kalori doang itu. Jadi gak bikin gemuk kalau bahasa saya gitu. Nah, cuma sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa makan itu semua? Ya sudah ikutin polanya Nabi. Nabi ngerjakan dengan cara apa? Nabi ngerjakan dengan cara ngerendam kurma. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerendam kurma, Anda sedang makan kurma sama biji-bijinya. Paham ya? Dan ketika direndam dalam 6 jam, karena saya dapat satu ilmu baru lagi, Masya Allah, ternyata ilmu tentang fermentasi. Jadi fermentasi itu mulai bekerja. Banyak-banyak kesannya. Sekalian. Jadi fermentasi itu bekerja teman-teman mulai waktu 6 jam. Dan tubuh kita nih, perut kita nih ada 3 bakteri. Bakteri ini bahasa awam gampangnya ya. Ada bakteri netral, ada bakteri baik, bakteri jahat. Nah, yang paling banyak porsinya adalah bakteri netral. Artinya bakteri netral ini akan berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang Anda makan. Makanya mereka mengatakan sekarang you have 3 brains. First di sini, Anda punya 3 otak. Otak di sini, otak yang kedua di sini, dan otak ketiga di perut. Tapi pengendalinya mana? Ini. Mereka nyebutnya heart. Ini mengendalikan ini. Ini mengendalikan ini. Makanya dalam Islam sebenarnya ya, kalau umat Islam benar-benar menjaga Ramadan menjadi bulan terbaik buat sekalian, maka harusnya inflasi di bulan ini jauh lebih ringan, bahkan paling kecil dibanding 11 bulan lain. Tapi konyolnya di bulan ini 11 bulan orang lebih banyak mikir makan apa, sahur apa, buka apa, tapi satu juz pun tidak terbaca Al-Quran. Faktanya begitu. Ngabuburit lah, buka bersama segala macam. Ini kalau saya ngomong ini sebenarnya pengen nangis sebenarnya. Tadi satu video dibikin di One Pet Network, saya katakan puasa Nabi itu, bagaimana mereka tuh bisa luar biasa? Karena memang makanan itu, saya katakan, biang kerok dari muncul masalah sekarang gara-gara apa? Gara-gara umat tak mampu mengatur ini. Selesai. Tanya sama orang yang kena kolesterol, stroke, diabetes, seringkah mereka puasa? Tidak. Seringkah mereka ngikutin pola yang Nabi jarang kenyang, bahkan lebih sering lapar? Boro-boro, segala macam makanan dihambat. Dihantam kalau saya bilang. Masalah kan jadinya kan? Kenapa bisa begitu? Karena they cannot control hunger. Mereka gak bisa kontrol lapar. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa kontrol lapar, maka Anda bisa kontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Kata seorang dokter. Ya, dokter muslim lah dikatakan gitu. Kata kuncinya, lapar. Jadi biasakan lapar. Ya, supaya apa? Supaya tubuhnya detox terus. Supaya tubuhnya detox terus itu. Jadi air najis itu air apa? Dia air nano juga. Kenapa nano? Karena molekul pada kurma tadi sudah berubah menjadi kecil. Gara-gara dicemplungin dalam air. Dan kita Indonesia, bos sekalian, lihat. Allah Maha baik dengan negeri ini. Kalau Anda enggak punya kurma, gampang rendam aja kunyit. Rendam jahe, rendam segala macam. Itu udah fermentasi semua. Apa yang terjadi? Anda akan kebanjiran bakteri baik. Dan ingat, 80% serotonin dibikin di pencernaan. Dan 80% imunitas kita dibikin di pencernaan. Artinya apa? Kalau Anda minum seperti itu subhanallah efeknya luar biasa. Baik, saya cerita sedikit supaya nambahin. Pasien saya yang baik, yang goib sama non-goib. Goib itu saya nggak ketemu gitu. Nggak goib, saya ketemu gitu. Iya, sebenarnya kita bicara teori ya, teori. Contoh misalkan kalau orang kena mah, dispepsia atau GERD. Ya, kalau datang ke rumah sakit akan pasti dikasih dengan PPI, proton pump inhibitor, pasti dikasih dengan apa tuh namanya? Antagonis H2, idin-idin banget itu kan. Sayang saya kasih apa? Yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Apa hubungannya? Saya enggak menyetop asam lambungnya. Yang saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka subhanallah recover kembali. Dan kalau udah bicara produk Allah bahasa saya, maka kita menang banyak. Judulnya cuma minum jeruk nipis, cuma minum madu, udah kasih garam gitu kan, trace element semua tuh mineral, asam amino semua di situ, enzim. Karena bahan bakar, bahan baku enzim itu asam amino. Asam amino apa di mana? Sebagian besar di buah sama sayuran, sebagian besar. Antioksidan situ lah seperti itu. Jadi itu, itu nama sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, gitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Nabi katakanlah tidur, kapan tidur, tidur Nabi? Abis sisa tidur. Jangan dilanggar. Jadi kalau boleh saya katakan, saya selalu baca penelitian lagi. Ternyata penelitian itu disebutkan ada dua orang dikasih makanan dengan kalori yang sama. Tapi satunya dikasih waktu malam, satu dikasih waktu siang. Ternyata gula darahnya meningkat yang dikasih waktu malam. Ternyata apa? Di sini kita belajar. Allah kasih tahu apa? Malam itu waktu istirahat. Jangan makan. Itu sebabnya Nabi abis sisa ngapain? Tidur. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu makan terbaik. Tapi benar, dahsyatnya Allah ingin memberikan kasih sayangnya apa? Supaya kalian jangan makan terus, aku kasih puasa. Dan puasa itu baca dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umatnya Nabi SAW sudah ada syariat puasa. Jadi syariat puasa atau ngelaparkan diri ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kenapa? Prototip blueprint manusia sama dari zaman dulu. Gak ada manusia kayak monyet, kayak kata si Charles Darwin itu. Gak ada. Dari dulu manusia-manusia, cuma beda ukuran aja, beda casing kita. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Casing kita sederhana. Maka ketika suatu sunnah dilanggar, pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Jadi kita belajar dari situ. Jadi dan tidak ada, yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaan-Mu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang Kau tumbuhkan di atas tanah-Mu dan dapat cahaya matahari-Mu, dan jadikan pengobatan itu mudah murah bagiku, ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelor, minum ini, minum itu. Itu caranya, ya. Jadi kita nanti tetap bisa bersinergi ya dengan pengobatan-pengobatan konvensional, nggak masalah. Bahkan saya nyatakan kalau saya kemarin dampingi dari seorang peneliti juga, kita presentasi di depan para kepala instalasi farmasi, ternyata itu dicerita tentang dahsyatnya fermentasi dan dahsyatnya herbal Indonesia. Dan itu herbalnya sederhana banget, namanya apa coba? Kunyit sama meniran. Dan dia kelola itu dengan menggunakan teknologi nano, dan kanker udah bolong, Pak Bu, subhanallah. Ini cerita nih bukan orang kemarin sore, oke lah, gak usah saya lah. Ini dokter, peneliti, dia buka data-datanya, subhanallah, kanker di payudara udah bolong, dipakein itu, tumbuh lagi selnya. Coba. Dan satu lagi dia pakai albumin. Albumin dari apa? Dari ikan toman. Makanya saya katakan, gak mungkin Allah ciptakan manusia gak pakai spare part gitu loh. Perpat kita apa? Ya apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Ya gitu teman-teman sekalian. Makanya kalau kita bicara nabis ya, saya kira mungkin misalkan di Riau sini kan teman-teman susah dapat apa. Di sini banyak apa? Di sini banyak manggis. Cemplungnya aja manggis. Udah fermentasi tuh. Sama kulitnya. Kalau enggak suka kulitnya enggak usah. Bijinya aja. Buah manggis sama dagingnya sama bijinya cemplungin. Ya, itu sudah jadi fermentasi, sudah difusi dia. Ya, apalagi nanti dicobain di rumah. Jus manggis sama bijinya, enak loh. Ya, 6 jam. Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau memasukkan kismis ke dalam air, kemudian beliau minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi setelah hari ketiga beliau tidak minum. Artinya sudah mulai terjadi fermentasi alkohol setelah hari ketiga. Jadi maksimal itu di hari ketiga. Itu Dokter Agus banyak datanya itu. Misalnya satu pertanyaan banyak. Apa? Lama betul jawabnya.